Di saat suasana udah mulai hening, orang-orang banyak yang melamun dan menguap. Waktunya Click Crackers beraksi. Click Crackers, biskuit renyah dengan rasa keju yang lezat, bisa bikin suasana jadi makin klik. Cocok banget untuk dimakan di waktu santai, kumpul bareng teman atau keluarga. Tersedia dalam dua varian, Click Crackers original dan Click Santuy rasa pedas. Selain itu, Click Crackers sudah berizin BPOM loh, jadi produknya udah pasti halal, berkualitas, dan aman dikonsumsi. Harganya juga terjangkau, cuma 1000-an. Yuk nikmati suasana yang makin klik bareng Click Crackers. Dapatkan Click Crackers di warung-warung terdekat. Click Crackers, bikin makin klik.